Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa subhanahu wa ta'ala rabbil arsyil karim wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk bercengkrama, berbincang-bincang mengenai hukum-hukum Allah yang sangat adil, yang sangat bijaksana, yaitu pada surah An-Nisa ayat yang ke-12. A'udzu billahi samiil alim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Dan bagimu suami istri, ya, bagi suami mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrinya jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka bagi suami mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutang piutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan oleh suaminya jika kamu atau suami tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah hutang dibayar. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga atau mendapat sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Saudara yang berbahagia, ini lanjutan dari ayat yang ke-12 yang lalu, bahwa suami istri ternyata dalam Islam mempunyai hak, tetapi lebih banyak bagi suami. Jika suami itu mendapatkan istrinya wafat dan tidak ada anak, maka dia mendapat sepertiga dari harta istrinya. Jika ada anak, dia mendapat seperempat. Demikian juga istri, jika suaminya wafat tidak ada anak, dia mendapat seperempat dari harta suaminya. Jika mereka punya anak, yaitu suami meninggalkan anak, maka dia mendapatkan seperdelapan. Nah, ada satu hal yang perlu kita tambahi di sini, yaitu waris kala lah, atau seorang yang meninggal dunia tidak memiliki orang tua dan anak, jadi dia sebatang kara atau katakan lajang saja begitu, atau gadis saja. Nah, meninggal punya harta, jadi memiliki saudara laki-laki dan perempuan, maka masing-masing mereka mendapatkan seperenam. Jika jumlahnya lebih dari dua, maka mereka sama atau semuanya mendapatkan sepertiga, artinya bukan satu-satu, artinya semuanya dalam artian sepertiga itulah bagi mereka semua dari harta warisan. Nah, ini menarik juga, sebab terkadang saya melihat bila ada seorang yang sudah tua, tidak punya saudara, tidak punya siapapun, maka misalnya anak angkatnya, misalnya suka hatinya, dia boleh ambil semuanya sehingga saudaranya pun tidak mendapat. Nah, ini saya melihat ada hal-hal yang kecenderungan di masyarakat seperti ini, suka melanggar nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah. Mungkin bisa ditambah. Iya, saya melihat begini Ustaz Hanafi, kenapa ayat ini dimulai dengan wasiat baru hutang? Iya. Kenapa kok enggak hutang dulu baru wasiat? Menarik. Ah, iya. Baru kemudian kan pembagiannya bayar hutang dulu. Orang banyak bilang kalau ada hutang piutang datang, habis itu baru kami bagi wariskan. Tidak pernah disebutkan kalau ada wasiat datang. Ah, bagaimana ini? Kenapa kok disebutkan wasiat? Iya, mungkin saya coba untuk menjawab bahwasanya menarik memang bahwa ketika menjelaskan tentang hukum waris ini, Allah selalu menutupnya dengan keterangan-keterangan tentang pelaksanaan wasiat. Akan tetapi sebenarnya di dalam kewajiban terhadap harta warisan itu, sebelum diserahkan harta warisan kepada ahli warisnya, maka hutang itulah yang lebih dahulu harus diutamakan. Iya. Kenapa? Karena memang hutang itu adalah tanggungan, kewajiban seseorang terhadap saudaranya. Iya. Iya, itu wajib untuk dilaksanakan. Sedangkan wasiat ini kan sifatnya hanya sekedar sunnah saja. Ya kan, sekedar sunnah. Nah, Syarawi menjelaskan kenapa di sini didahulukan kata-kata wasiat daripada hutang untuk menjelaskan bahwa wasiat itu juga merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan, jangan sampai dilupakan. Artinya pada saat orang yang meninggal itu memiliki pesan wasiat, maka itu harus diperhatikan sebelum harta warisan itu diberikan kepada orang lain. Kalau saya lihat begini, Pak Ustaz, kita sebagai orang yang mau meninggal sunat berwasiat, tapi tidak harus. Kalau mau berwasiat, wasiat misalnya, cuman itu juga tidak baik. Mau meninggal baru dia berwasiat, mau berbuat baik. Itu ada tanahku sekian hektar, ku sedekahkan untuk masjid, katanya kan. Waktu sehat-sehat, karena nggak laku dijual, diwasiatkannya. Itu pun bagus. Tapi suatu hal yang menarik kata ayat ini, kenapa ini didahulukan? Karena wasiat itu sering dilupakan orang. Maka kenapa Allah memulai dengan wasiat? Karena rupanya ahli waris enak aja bapakku ini, karena dia mau mati enggak dipakainya lagi, diwasiatkannya, bukan dibaginya kepada kami anak cucunya. Udah kita sembunyikan aja wasiat, jangan ada yang tahu ya. Makanya Allah mengatakan tidak, wasiat itu bukan menjadi hutang antara aku, antara sesama manusia. Ini hutang antara yang mau meninggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau karena sudah diwakafkan, seandainya ahli waris tidak menjalankan wasiat itu, ahli warisnya berdosa. Masalahnya sudah diwakafkan ayahnya, itu wasiatnya, dijualnya pula lagi. Dan itu banyak terjadi, benar sekali. Iya. Di sini juga ada satu keterangan menarik ketika Allah mengatakan ghaira mudarin, dengan tidak memberi mudarat. Ini kira-kira untuk siapa ini Ustaz Hanafi? Yang tidak memberi mudarat, apakah Allah tidak memberi mudarat atau kepada siapa ini diperuntukkan keterangan ini? Kalau saya lihat begini Ustaz Perdana, wasiat itu tadi jangan pula memberi mudarat kepada orang ditinggalkan, karena dia tahu dia tak butuh lagi, dia mau mati. Semua diwasiatkannya biar dia kan dapat surga ya kan, bangun untuk masjid ya kan, surga. Tapi sementara anak-anaknya gigit jari, ya apa-apa. Makanya disebutkan apa, as-sulusu was-sulusu, sepertiga sajalah kalau mau diwasiatkan harta itu. Sepertiga itu sudah banyak, kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih bagus daripada dia mengemis-ngemis. Jadi disinilah kata kunci ghairu mudhar. Hutang juga begitu, jangan diwariskan hutang kepada anak. Memang punya harta 2 miliar, tapi hutangnya 5 miliar. Ini namanya mudhar, membuat bahaya. Mungkin ada tambahan dari sana, Nabi. Jadi saya melihat ini menarik sekali ya, kenapa Allah menjadikan ini sebagai sebuah rambu-rambu dalam persoalan waris. Karena memang terkadang manusia bila melihat harta ini hijau matanya, lupa dia hutang si waris, lupa dia wasiat si waris. Yang nampaknya yang terbentang itu aja, tanah 5 hektar tengah kota katanya, satu meter saja kalau 500 ribu berapa M itu. Nah sementara dia tidak tahu kalau bapaknya yang bersusah-susah mengumpul tadi, tentunya dengan bisnisnya yang maju itu mempunyai banyak persoalan, tanggungan, perutangan, dan ada persoalan di bank mungkin. Nah ini orang kan sukanya udah tutup mata saja, kita bagi-bagi. Sementara terjerat ayahnya nih di dalam kuburan nanti. Nah sementara Allah tidak berpikir seperti itu. Warisan ini sebenarnya bagi kita sebagai umat Islam jangan dijadikan sebagai harta tunggu-tungguan. Iya. Menunggu harta waris sampai lama-lama tak bekerja. Iya. Kenapa? Mendoakan. Lebih sakit lagi mendoakan orang tua yang cepat mati. Nauzubillah. Jadi ini bahaya. Nah. Makanya yang paling diutamakan Allah ini apa? Bekerjalah kamu dengan tulang-tulangmu, dengan kaki dan tangan-tanganmu. Iya. Kerjalah kuat. Iya. Adapun warisan ini adalah merupakan tambahan. Bonus ya. Bonus. Iya. Artinya apa? Kalau ada alhamdulillah, bagilah dengan cara yang damai dan baik, selesaikanlah perhutangan dan wasiatnya, jangan sempat memberi mudarat kepada si mayatnya juga. Iya. Iya, benar. Kalau nggak dibayar, tahu udah ada utang disembunyikannya, kan mudarat bagi si mayat. Iya. Ya, artinya walaupun Allah itu maha paham dan dia akan melihat dalam hal ini niat si mayat itu apa, tapi setidaknya kan menjadi ganjalan. Ganjalan. Artinya di akhirat nanti masih ada panggil memanggil. Iya. Tidak mulus baginya untuk menghadap Allah. Jadi ini saya melihat di sini urgensinya, betul Pak. Kalau saya melihat begini, makanya nanti kalau disebutkan dalam kita sering membaca di setiap sholat, Maliki Yaumiddin, iya, pemilik hari agama, iya, din. Kenapa kok disebut dengan hari agama? Karena itu sangat terkait dengan daen, hutang piutang, hutang antar makhluk dengan makhluk namanya hutang, betul. Hutang antara makhluk dengan zat kholik namanya agama. Din. Hutang itu dua, baik hutang antar sesama makhluk dengan hutang sesama antar makhluk dengan Allah, itu dibalasnya pada hari kiamat. Betul. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang berhutang, tetapi memberi hutang itu bagus. Ada satu catatan dalam hal hutang ini, kata dalam hadis Nabi yang artinya barang siapa yang menghutang, meminjam hutang dan kemudian ingin membayarnya, Allah akan mudah jalan untuk membayarnya. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang ingin berhutang dan tidak ada niat sedikit pun ingin membayar, Allah persulit dan dia tidak akan bisa membayarnya. Jadi kalau kita bukan berarti tidak boleh hidup ini saling hutang-menghutang, apalagi kondisi keuangan yang serba payah, jadi nyicil kadang-kadang ada ngutang, itu suatu fenomena kehidupan dan itu sah saja. Cuman yang menjadi salah tidak ada niat ingin membayar. Maka Rasul mengatakan mutilul ghani zulm. Iya. Orang kaya, orang mampu tapi dia melambat-lambatkan pembayaran hutangnya adalah zulm. Tapi sebaik-baiknya orang yang berpiutang, yang mempunyai hutang, artinya orang yang meminjamkan, ya. Kalau memang dia melihat orang yang berhutang itu tidak mampu membayar, alangkah baiknya dia memaafkannya. Iya. Kalaupun dia nazirotun ila maisarah wa anta shaddaku khairun lakum. Iya. Maka dia beri tenggang waktu atau dia bersedekah. Memaafkannya. Iya. Nah, apalagi jadi, yang dimaafkan ini sudah mati ya. Iya, apalagi tentunya di sini alangkah bijaksananya di mana Allah mengajak kita untuk mencari yang terbaik dari persoalan hidup ini. Iya. Inilah waris. Inilah waris. Jadi apapun yang dikatakan orang tentang waris yang terkadang menjelek-jelekkan waris dalam Islam, sebenarnya itu adalah perkataan nafsu. Iya. Artinya tidak beranjak pada sebuah kenyataan yang sangat-sangat real di tengah masyarakat. Iya. Maka waris dalam Islam ini adalah hal yang sangat detail, sebagaimana dikatakan tadi, sama seperti detailnya persoalan-persoalan yang lain. Makanya ditutup ayat ini dengan wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui. Ya. Boleh jadi menurut kita lah yang paling tahu. Iya. Tapi rupanya sebenarnya tidak. Contoh. Pengetahuan kita itu terbatas. Contoh. Iya. Ada yang mengatakan waris 2 banding 1 itu tidak normal lagi. Terkadang wanita yang banyak bekerja, wanita yang banyak terzalimi dalam hati harta dan membantu orang tua, Orang tua. Jadi persoalan begini. Islam tidak memandang persoalan itu lewat kacamata budaya atau kacamata kasuistik, tetapi Islam melihat persoalan itu dari kacamata panjang. Artinya beginilah masyarakat yang akan dibentuk oleh Islam. Jadi dia tidak melihat masyarakatnya dan baru menyesuaikan diri, tidak. Manusia, masyarakat yang menyesuaikan diri dengan proses hukum Islam, karena dia milik Allah dan itu wajar. Contohnya saja presiden itu dia yang ikut masyarakat atau masyarakat ikut dia? Iya. Artinya apa? Kalau dia betul-betul seorang pemimpin oleh masyarakatnya, masyarakatnya harus hidup ikut dia. Ikut dia. Iya. Kalau dia ikut masyarakatnya, kacau lah dunia ini. Masyarakat dia mana mau diikut? Semua seleranya banyak. 200 juta, 200 idenya. Iya. 200 juta idenya. Nah, maka oleh sebab itu, presiden ini bijaksana. Iya. Dialah yang buat peraturan. manusia ikut kepadanya. Walaupun ada koreksi-koreksi, itu wajar saja. Iya. Suatu hal yang menarik kalau kita lihat usaha Hanafi, makanya suratnya An-Nisa. An-Nisa. Itu setelah dimulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Di Al-Fatihah kita meminta bagaimana ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tidak maghdub, tidak dimurkai dan tidak juga sesat. Betul. Diterangkan Allah dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang maghdub. Sapi-sapi ini ya, Yahudi. Kemudian Ali Imran diterangkan tentang orang-orang yang dolin, sesat. Bagaimana manusia dijadikan Tuhan. Kemudian setelah mau dapat lagi jalan yang lurus, ini ada surah An-Nisa. Warisan merupakan salah satu jalan yang lurus ditetapkan Allah dalam hidup ini. Tapi kalau mau melenceng, ambil seleramu saja. Jadi saya melihat kenapa An-Nisa ini menjadi sebuah surah yang sangat fenomenal? Karena memang di sini persoalan wanita. Dan sebanyak sekali di mana saja, bukan di Arab, bukan di Indonesia atau di Inggris atau di Eropa, wanita itu menjadi korban. Maka oleh sebab itu Al-Qur'an menetapkan ini untuk memuliakan. Untuk memuliakan dia, jangan jadi korban lagi. Iya, benar sekali. Ya, artinya wahai abang, wahai adik yang laki-laki, walaupun Anda itu kokoh dan gagah, tapi jangan lupakan kakak adik yang perempuan itu berhak mendapatkan warisan sama seperti Anda berhaknya. Jangan sesekali menzalimi mereka, walaupun dengan artian itu kan sudah ada suaminya, itu kan sudah ada orang lain menanggungnya, dan kakak itu kan kaya raya, itu urusan dia. Tapi kalau urusan waris, tetap itu ngacu kepada Allah. Adia, saudara sekalian, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah wacana yang dapat menambah wawasan keilmuan kita dan keimanan kepada Allah, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah ketetapan yang sangat adil, yang sangat berperi kemanusiaan. Demikian, saya Hanafi, Ustaz Zainal dan Ustaz Ahmad Perdana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi siapa? Ustaz Perdana.